gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat. Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Aduh, lemah lembut gayanya, serta manis senyumnya, hitam rambutnya, ayo anggun si dia. Smell.